kau kejar, oh kawanku. Harapilah semua kenyataan, jangan engkau lari darinya. Pagi yang indah ini nikmati indahnya, hari yang cerah ini untukmu. Bila air mata bergerak, pagi yang indah ini nikmati.